Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi an'ama alayna bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI rahimakumullah, kesyukuran yang tiada terhingga kali ini kita haturkan kehadirat ilahi rabbi, di mana kita pada sampai saat sekarang ini dapat mengkaji ilmu agama untuk mempertebal keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, para pendengar RRI rahimakumullah, kita akan mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 40. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Qul ara'aitakum in atakum adabullahi au atatkumus sa'ah. Aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika datang siksaan Allah kepadamu, atau datang kepadamu hari kiamat, apakah kamu menyeru Tuhan selain Allah jika kamu orang-orang yang benar? Para pendengar RRI rahimakumullah, di mana saja berada, Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menyatakan, katakanlah Muhammad dengan perintah kul. Ayat yang mengandung artian bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala dengan firmannya ara'aitakum mengandung kalimat seru dengan bentuk istifham dan ditambah dengan kata kerja fi'il. Di sini berarti makna kalimatnya, beritakanlah kepadaku tentang keadaanmu berdasarkan informasi dari orang-orang yang telah melihat bagaimana begitu azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah At-Taubah Al-An'am, kalau kita lihat di sini juga ayat ke-60 nantinya, 61, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul huwa qadirun ala ayyab'ata alaikumul adab min fawqikum wa min tahti arjulikum. Di sini artinya apa tuh, Ustaz? Artinya, katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mampu mengirim azab dari atas, dari bawah kamu. Itu bukan di akhirat tuh, Ustaz? Ya, bukan. Di dunia, dalam, di dunia ini. Maka Rasulullah dalam satu hadis yang maksud hadis itu, ya Allah, jauhkan dari umatku tiga. Apa yang pertama? Yaitu azab yang datang, kemudian pertentangan di antara suku, kemudian perpecahan. Nah, kan, kalau kita lihat di sini dalam tafsir Sya'rawi, kalau kita kaitkan azab Allah subhanahu wa ta'ala begitu luar biasa. Allah, kan Allah. Begitu. Kalaulah kita korelasikan dengan ayat yang saya bacakan tadi dalam surah Al-An'am nantinya, yang akan kita bahas ke-60, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan azab dari atas kamu. Apa yang dikatakan Ibnu Abbas? Bahwasannya pemimpin yang su' akan mendatangkan apa? Mendatangkan azab, yaitu min fawqikum. Kan gitu. Kemudian su'u khidmatikum, buruknya pelayanan, servis kepada masyarakat. Ini akan mendatangkan apa? Azab, pengangguran, kemiskinan, puting beliung dan sebagainya. Allah, sebelum Allah, azab Allah ini turun kepada kita, harusnya kita waspada. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, apa mau cari selain dari Allah? Kalau sudah tahu azab, kan begitu. Kalau kita mengambil maksudnya, in kuntum shadiqin, jika kamu benar-benar orang yang benar meyakini kepada Allah subhanahu ini wa ta'ala. Ini contohnya nih Pak Ustadz ya, kalau sudah kepepet baru datang ke ustaz gitu, ustaz ya kan? Kan begitu. Udah kaya lupa dia sama ustaz, ya. Waktu kaya lupa dia sama ustaz. Waktu TS kemarin ustaz dilibatkannya. Udah kan, naik lupa dia sama ustaz kan begitu. Itu musibah itu namanya. Musibah. Iya. Pada kesempatan kali ini saya didampingin ustaz saya Karim, Ustaz Fazrul Haq dengan Ustaz Zainal Arifin untuk menjabarkan begitu luar biasa. Ada kaitannya, apa kaitan ayat ini Ustaz? Menggunakan ataf adabullah dengan bentuk apa? Kiamat juga ada, as-sa'ah disebutkan di situ. Apa maksudnya di situ? Azabullah au atatkumus-sa'ah. Ini perlu kita garis bawahi bahwasanya di sini Allah menjelaskan yaitu tentang sikap dan perilaku manusia ataupun keyakinannya ketika dia hidup di dunia itu. Iya. Ya. Ketika datang azab, kemana kira-kira mereka meminta perlindungan? Kira-kira apa yang mereka sebutkan? Iya. Contoh dasarnya kalau pada zaman jahiliyah itu mereka menyembah Lata wal Uzza, kan begitu. Lata wal Uzza. Mungkin pada saat sekarang ini kalau orang yang tidak beriman selalu pergi ke dukun, ke paranormal, peramal. Iya, peramal. Tapi ketika datang gempa, kira-kira siapa yang kira-kira disebutkannya duluan, Sabiar? Apakah mereka itu mampu lagi mendatangi peramal tersebut, kira-kira? Nauzubillah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya mereka akan menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi walaupun begitu, mereka yang sangat disayangkan adalah ketidak mengakui apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang tanda-tanda kekuasaannya. Allah. Begitu. Enggak ngaku ya. Tidak mengakui. Tapi begitu kepepet baru mereka mengetahui. Artinya bahwanya diri kita ini adalah memang ciptaan Allah. Iya. Itu yang paling penting kita ketahui. Ketika kita meyakini bahwasanya diri kita ini adalah bahagian dari ciptaan Allah, maka kita akan kembali kepadanya. Segala sesuatu yang menyusahkan diri kita, mesti diri kita ini akan mengakui siapa sang penciptanya sebenarnya. Iya, benar sekali itu Ustaz Fajrul. Maka kita menemukan di sini Ustaz Sapir tadi bertanya kaitan azab Allah dengan as-sa'ah. Jadi maksudnya di sini bukanlah azab Allah di akhirat. Walaupun di akhirat pasti ada azab dan ada juga pahala. Tidak semua melulu azab di akhirat. Kalau masuk surga dapat pahala. Tetapi di sini dimulai kata-kata azab, kemudian datang kiamat, artinya akan ada musibah yang menimpa manusia di bumi ini. Ya Allah. Pada waktu musibah itu datang, maka mereka akan menjerit meminta tolong seperti kata Ustaz Sapir, ya Allah. Iya. Begitulah seperti tsunami Ustaz Fajrul. Masya Allah. Bagaimana berapa ratus ribu waktu itu? 200 ribu orang hanya dalam hitungan detik selesai. Begitulah Allah hendak melenyapkan sesuatu. Hendak melenyapkan, itulah azabullah bagi orang yang kufur kepadanya. Dan itu merupakan nikmat bagi orang yang beriman kepadanya. Jadi azab dan nikmat itu tergantung keyakinan kita kepada Allah. Kalau dia orang yang beriman, mati sekarang pun adalah lebih baik. Karena itulah siratul mustaqim, jalan yang cepat menuju surga. Kita tidak akan masuk surga kalau masih hidup. Jadi kalau orang yang beriman mati sekarang pun gak masalah. Harus tetapi jangan minta mati. Karena kalau Allah, kalau ada orang mukmin minta mati, berarti dia tidak berani hidup di bumi ini. Tetapi kalau di kalau harus mati, pasrahkanlah. Maka kalau ada kata Nabi Muhammad SAW, kalau misalnya ada penyakit yang mungkin tidak mungkin sembuh lagi, maka ada doanya, ya Allah, kalau sembuh itu baik untukku, sembuhkanlah. Kalau misalnya wafat bagiku itu adalah baik, maka segerakanlah. Artinya ada kepasrahan jiwa untuk menyambut kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menyambut indahnya surga. Ngapain harus takut mati kalau misalnya kita akan masuk surga? Itulah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini disebutkan azabullah dan as-sa'ah untuk mengindikasikan bahwa ada prolog-prolog, pengantar-pengantar siksa di dunia sebelum kelak adanya siksa yang maha dahsyat di akhirat kelak. Para pendengar RRI rahimakumullah, kalau kita melihat di sini dari paparan Ustadz Zainal dengan Ustadz Fajrul Haq begitu mempukau kita, dimana kalau kita menelusuri dengan betul, kita yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita meminta perlindungan kepada Allah. Dalam artian kenapa? Kenapa kita masih diberikan satu ujian, cobaan, baik itu kematian, ketidakberhasilan, kurang makan, kemudian pengangguran dan sebagainya, kita itu tidak kembali langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kalau benar yakin kita, maka kita akan kembali kepada Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak yakin, pasti kita akan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu musibah ya. Musibah ketika kita kufur kepada Allah, yeah, itu musibah. Ha. Karena disebutkan bagaimana mungkin manusia melawan Tuhan. Yeah. Bagaimana mungkin manusia bisa melawan Nabi utusan Allah. Yeah. Yeah. Sudah ada buktinya. Iya, sudah banyak buktinya. Iya. Seperti Fir'aun. Iya. Kan begitu. Bagaimana Fir'aun dulu berkuasa? Iya, pandai berenang pun hanyut. Pandai berenang pun hanyut. Iya. Ah, begitu. Bukan masalahnya Fir'aun enggak pandai berenang. Iya. Pandai dia berenang, pandai tapi nyaw hanyut juga. Iya. Ah, begitu juga jangan pernah sekali-kali melawan Islam. Iya. Karena apa? Karena Islam itu adalah agama Allah. Allah untuk menghancurkan manusia ini enggak harus dengan yang besar. Iya. Dengan tsunami sekali goyang saja itu laut, selesai ratusan ribu orang. Dengan burung pipit yang kecil, hancur Abraha dengan gajahnya yang besar. Yeah. Jadi, dalam hal suasana baru selesai pilkada ini, jangan sekali-kali mempermainkan agama untuk digunakan sebagai sampan. Yeah. Tetapi agama itu adalah suatu hal yang harus kita muliakan. Allah jangan kita permainkan. Waktu pemilu kita butuh Tuhan, kita dekat dengan Dia. Selesai pemilu kita tidak butuh Tuhan, kita jauh darinya. Yang rugi Anda sendiri. Kapan dan dimanapun makhluk tetap butuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara Allah tidak butuh kepada hambanya. Karena Allah bersifat Al-Ghani, Maha Kaya. Sebelum ada kita, Allah Maha Kaya. Setelah kita ada, Allah Maha Kaya. Setelah kita wafat pun Allah tetap Maha Kaya. Untuk itu, di sini Allah sekali lagi menantang kepada kaum kafir melalui lisan Nabi Muhammad, "Qul ara'aitakum in atakum azabullah." Katakanlah wahai Muhammad, terangkan kepadaku jika datang siksa Allah kepadamu. Ya, mungkin Ustaz Sapir bisa menambahkannya lagi. Di sini Ustaz, kalau kita lihat lagi sebetulnya, ketika kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, katakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanyakan, kan gitu, ketika Allah meminta jawaban, di sini punya artian siapa yang kamu seru saat berada dalam bahaya ketika azab Allah itu datang. Otomatis orang akan menjawab Allah. Oh. Orang yang tidak beriman kepada Allah lah sanggup mengatakan, yeah, oh my God, oh my God, oh Tuhan. Tapi yeah, kadang-kadang kita lucu gitu. Hmm. Kenapa? Waktu perlu, waktu kita perlu baru minta kepada Allah. Tapi kalau kita lihat orang-orang yang non Islam gitu, kita lihat mendapatkan kesusahan, oh my God, mendapatkan rezeki, oh my God, luar biasa, kan gitu. Yang di sini harusnya terlupakan sisi jadi umat bukan Islam, orang kafir saja, bukan ya, kafir saja. Orang Islam pun perlu juga perlu menjadi pencerahan di sini. Kalau misalnya dapat musibah, ingat Tuhan. Dapat nikmat pun harus kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian apapun yang terjadi, kita harus full kembali kepada Allah. Kepada Allah dengan apa? Yaitu positive thinking kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah kita meminta, harus kita berlahi anta maksudi waridhaka matlubi. Ya Allah, hidupku ini adalah hanya Engkaulah tujuanku, dan waridhaka matlubi, keridhaanmu lah yang aku minta di dalam hidup ini. Ya, jadi kalau sudah dapat ridho Allah, itu merupakan suatu hal yang sangat membahagiakan. Maka gelar yang paling mulia itu adalah radhiyallahu anhu, ya kan? Bukan master. Bukan master, bukan ya, doktor, bukan profesor dan sebagainya. Bukan juga menjadi gubernur. Masya Allah. Tetapi menjadi orang yang diridhoi oleh Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar RRI rahimakumullah, pada penghujung dari kajian kita ini dapat kita simpulkan bahwasannya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang kepada kita, kemudian akhirat juga menanti dengan bentuk kiamatnya. Selayaknya kita harus lebih meyakini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi dari sifat kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah disampaikan semoga bermanfaat bagi kami pribadi. Mohon maaf, kami, saya sendiri Muhammad Safiar, dampingin ustaz saya Ustaz Fazrul Haq dengan Ustaz Zainal Arifin, mengucapkan syukron jazilan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal.